بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، pertama kali saya mengajak diri dan segenap ikhwani untuk berterima kasih yang banyak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat al-hidayah, nikmat at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan nikmat ini kita bisa memposisikan diri kita dalam kehidupan di dunia ini pada posisi yang sangat terbaik. Jazakallahu khair. Pada posisi yang sangat lurus, memposisikan diri kita dalam kehidupan dunia dalam posisi yang tepat. Tentu inilah keberadaan nikmat at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala kita menemukan kesenangan dan kegembiraan di dalam hidup, kita menjadi orang dengan hidayah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini, menyikapinya dengan tepat dan benar, sehingga kesenangan dan kegembiraan itu tidak melalaikan kita. Demikian juga sebaliknya, ketika ujian demi ujian, cobaan demi cobaan kita jumpai dalam hidup, manakah dengan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita bisa menempatkan diri, menyikapi kejadian peristiwa yang tidak mengenakkan itu dengan sikap yang diridhai dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat at-tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar dan berharga. Oleh karena itu, karena ini adalah pemberian yang besar dan pengaruhnya sangat besar di dalam hidup, maka tentu ujian yang disiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala, ujian yang besar-besar. Ya, besar sesuai dengan kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Namun, bila orang melihatnya, akan mengatakan, aduhai betapa besar ujian dia. Karena di saat itu level orang tersebut yang memberikan nilai adalah di bawah orang yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, keistiqomahan dalam memegangi prinsip sunnah syariat Allah Jalla wa Ala adalah nikmat keberikutnya dari Allah yang kita butuhkan, yang kita harus berusaha untuk mencarinya. Salah satu langkah dan upaya yang kita lakukan untuk mencari keistiqomahan itu adalah berkesinambungannya kita dalam ketaatan. Kita belajar ilmu agama, kita amalkan, pada kesempatan yang lain kita sampaikan, kita belajar, pada kesempatan yang lain kita amalkan, di kesempatan yang berikutnya kita sampaikan. Ini adalah berkesinambungan dalam ketaatan. menjadi sebuah langkah dan sebab seseorang itu istiqamah di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, berbicara tentang teladan hidup. Berbicara tentang teladan hidup adalah menjadi sebuah kebutuhan sesungguhnya. Ketika kita kembali kepada naluri masing-masing kita sebagai hamba, hidup dengan teladan, hidup dengan figur, itu sebagai sebuah kemestian. Apalagi naluri kita ini condong dan cenderung untuk kemudian mencari yang serupa dan yang sepadan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ketika ini menjadi sebuah kebutuhan yang besar dalam hidup kita, Allahu Jalla wa'ala kan menyodorkan teladan-teladan yang terbaik di dalam hidup. Teladan-teladan yang tepat di dalam hidup. Yang benar-benar akan bisa memberikan ya gambaran hidup yang sesungguhnya menuju keberhasilan, menuju kemenangan, menuju keselamatan. Disodorkan oleh Allahu Jalla wa'ala yang terbaik. Di saat Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada orang yang terbaik untuk melakukan peneladanan tersebut, maka dia memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk mencari figur-figur yang terbaik di dalam hidup. Dan Allahu Jalla wa'ala menyodorkan figur-figur yang terbaik di dalam hidup. Contoh misalkan, Allahu Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, "Fabi hudahu muqtadi." Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka, artinya para nabi dan rasul, Anda iqtida. Anda meniru, Anda berteladan. Padahal secara realita dan kenyataan, orang yang paling besar ujian hidupnya dari barisan para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Allahu Jalla wa ala memerintahkan beliau untuk kemudian berteladan kepada al-anbiya war rusul. Fabi hudahum muqtadi. Ayat yang banyak menjelaskan laqad kana lakum fi rasul laqad kana lakum qad kanat lakum uswatun fi ibrahim laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allahu Jalla wa ala mengangkat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, menyodorkan figur yang terbaik melalui Al-Qur'annya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah nampak jelas ada teladan yang terbaik buat kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga kaumnya. Contoh apa yang ditampilkan oleh Allah tabarak wa ta'ala? Keberanian. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menentang sebuah kekufuran. Dan kekufuran itu adalah agama sang raja di saat itu. Termasuk dalam barisan orang-orang yang kufur ini adalah orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Pada ayat yang keberikutnya, Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Laqad kana lakum fihim. Laqad kana lakum fihim. Sungguh telah nampak pada mereka Ibrahim dan kaumnya, para pengikutnya, yang orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Benar-benar ada teladan. Artinya bahwa Allahu Jalla wa ala memerintahkan untuk berteladan dalam hidup dan dia Allahu Jalla wa Ala telah menyodorkan teladan-teladan yang terbaik ini loh. Teladan engkau yang terbaik dalam hidup. Ini loh contoh. Ini adalah figur engkau dalam baik. Secara naluri, setiap insan itu barakallahu fikum membutuhkan. Sehingga dalam konteks sebuah pendidikan, figur itu adalah sangat menentukan. Figur adalah sangat menentukan barakallahu fikum. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, figur itu sangat menentukan. Rahimani wa rahimah. Karena memang sebuah kebutuhan barakallahu fikum. Setiap orang mencari, ya. Nah, disinilah letaknya sebuah nikmat dari Allahu Jalla wa'ala. Setelah nikmat berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kita amalkan. Maka, di saat kita mengamalkan itu, kita sudah menitipkan hal yang baik. Apa hal yang baik? Teladan. Hal yang baik ini adalah teladan barakallahu fikum. Kita sebagai pimpinan dalam sebuah apa namanya perusahaan atau pekerjaan misalkan, tidak usah kita angkat, atau orang lain di mana saja, mesti dia akan mencari figur. Ketika dia bekerja, siapa yang terbaik? Terkadang ketika menemukan seseorang pimpinan tidak bagus, ya mereka akan bicarakan, mereka akan barakallahu fikum, ya tidak diteladani, tidak akan mau ditiru, apalagi kalau membahayakan. Bayangkan benar-benar teladan itu atau contoh itu, figur itu dalam hal pendidikan sesuatu yang bersifat urgen, sangat dibutuhkan barakallahu fikum. Kita kembali kepada skup kecil, yaitu hidup berkeluarga rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai al-ab atau kita sebagai al-um. Kita sebagai al-ab atau sebagai al-um. Maka dasar pertama yang harus kita pegangi adalah, yaitu di saat Allahu Jalla wa'ala menjadikan dan menyodorkan buat kita figur di dalam hidup. Ini yang harus kita pegangi. Siapa dia? Allahu Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katira. Kata Allahu Jalla wa Ala, sungguh buat kalian pada diri rasul itu ada teladan, uswatun hasanah, teladan yang baik. Kata Allahu Jalla wa Ala, ini yang kita sebutkan tadi. Ketika Allah memerintahkan hidup berteladan, Allahu Jalla wa'ala telah menyodorkan orang-orang yang terbaik. Ini loh orang yang terbaik. Di satu sisi, ini loh orang yang terjahat. Untuk jangan kau tiru, jangan kau ikuti. Berteladanlah engkau kepada orang yang terbaik. Allahu Jalla wa'ala mengangkat nabinya alaihi salatu wassalam sebagai teladan yang terbaik dalam hidup. Sampai Allahu Jalla wa'ala mengingatkan, siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, siapapun yang mengharapkan akan keberhasilan hidup pada hari akhir nanti, dan orang yang banyak mengingat Allahu Jalla wa'ala, maka tentu dia akan memilih teladan-teladan yang terbaiknya. Tidak ada sekali lagi teladan yang terbaik dari seluruh lapisan manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, terkait dengan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun bita'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah, ayat ini menjadi pokok dasar yang besar dalam berteladan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada ucapan beliau atau pada perbuatan beliau atau pada semua ahwal kondisi-kondisi beliau. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah taala, As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, al-uswatu naw'an, teladan hidup itu ada dua bentuknya. Teladan pertama, uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang kedua adalah uswatun sayyi'ah, teladan yang jelek. Teladan yang baik, teladan yang jelek. Kemudian beliau menjelaskan, fal uswatul hasanatu fir rasuli alaihi salatu wassalam, fa innal muta'assiya bih salikut tariqil musili ila karamatillah wa huwa siratul mustaqim. Kata beliau, teladan yang baik pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga siapapun atau berteladan yang baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dia telah menempuh jalan menuju karamah. Karamatillah, menuju kemuliaan dari Allah tabaraka wa ta'ala siapapun. Kemudian kata beliau, nah, langkah hidup berteladan terhadap diri Rasul alaihi salatu wassalam, itulah jalan Allah yang mustaqim, jalan Allah yang lurus. Pegangan hidup ahibbati fillah, kita hidup dalam keluarga, kita hidup di sana ada istri kita. Sang istri butuh teladan dari suaminya. Sang suami juga beberapa persoalan dia harus berteladan dari istrinya. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga al-abna, putra-putri kita. Teladan pertama dan utama menjadi ra'is, ya, kepala teladan dan figur hidupnya adalah al-walidain, kedua orang tua, barakallahu fikum. Kita tambahkan kata ucapan al-Sa'di rahimahullah, al-uswatu sayyi'ah, adapun teladan yang jelek itu adalah berteladan kepada orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Menyelisihi ucapan Nabi iya, menyelisihi perbuatan Nabi iya, menyelisihi banyak hal dalam hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah teladan yang jelek. Hafidhani wa hafidhakumullah. As-Sa'di menambahkan, teladan yang baik itu tidak akan dilakukan, tidak akan diupayakan, tidak akan dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Ini hal penting dalam hidup. Ada orang yang walid, masya Allah, tetapi dia tidak bisa menjadi teladan terhadap anak-anaknya. Al-um bisa jadi tidak bisa menjadi teladan terhadap putra-putrinya. Kita berbicara secara umum, barakallahu fikum. Bukan cuma di kalangan kita. Ketika kita menemukan ada putra-putri tidak menemukan figur yang baik, kan mesti pincang hidupnya anak tersebut. Sehingga kita mendengar, ini anak dari broken home, anak barakallahu fikum tidak punya teladan. Ini yang sering menimbulkan masalah besar dalam hidup bermasyarakat. Tatkala anak itu tidak menemukan figur dari kedua orang tuanya. Banyak. Orang-orang yang terlibat dalam hal besar kejelekan, yang disalahkan, ya namanya anak, disalahkan kedua orang tuanya terkadang. Ya orang tua saya tidak memberikan. Sampai mengatakan saya begini karena akibat orang tua saya. Anak bisa menyalahkan kedua orang tuanya. Artinya bahwa dalam hidup berkeluarga ini, figur itu, teladan itu adalah hal yang sangat penting barakallahu fikum. Terlebih kaitannya dengan pendidikan. Makanya coba kita dengarkan. Sebuah firman Allah Jalla wa'ala mengatakan, Makana li basharin ayu'tiyahullahul hikmata. Tidak patut dan tidak pantas seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kata Allah Jalla wa'ala, kemudian untuk mengatakan sembahlah kalian kepadaku, tidak kepada Allah Jalla wa'ala. Walakin, ini catatan yang penting dari Allah Jalla wa'ala. Walakin, kunu rabbaniyyin. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai orang yang diberikan ilmu, wahai orang yang mengajarkan ilmu, maka jadilah kalian rabbaniyyin. Rabbaniyyin, maknanya adalah orang yang akan melakukan tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud di dalam ayat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah barakallahu fikum, memberikan bimbingan, arahan dan teladan. Sampai Imam Imam Muhammad Ibn Saleh mengatakan, innal li ilma biduni tarbiyatin qad yakunu dararuhu akthar min naf'ihi. Ilmu tanpa dibarengi dengan tarbiyah. Tarbiyah ini larinya ke teladan. Seorang ustad berbicara. Seorang ab berbicara atau al-um berbicara. Tapi dia tidak akan disebutkan dalam ucapan dan nasihat al-imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang mudarris berbicara ilmu. Tapi dia tidak memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu sekali lagi kaitannya dengan teladan. Mesti dampaknya akan banyak. Dampak negatifnya. Apa? Menjadikan anak berberani berbicara tentang ustadznya. Ustadz cuma bisanya ngomong. Ini kan tarbiyah yang jelek hasilnya. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ilmu biduni tarbiyah, ilmu dengan tanpa tarbiyah itu, yakunu dararuhu akthar min naf'i. Kalau sudah seorang anak menilai atau seorang murid, talibul ilm, menilai gurunya seperti itu. Aduh, cuma ngomong pak. Tapi tidak memberikan teladan. Tentukan barakallahu fikum akan terus berlanjut. Dia tidak lagi percaya sama ustadznya. Tidak lagi peduli. Ini kan akibat. Ya, hal negatif yang muncul tatkala kita tidak memberikan teladan. Nah, kalau kita ustadz, maaf-maaf saja, ya namanya kekurangan di dalam hidup. Kita tidak memberikan teladan, diperlakukan seperti itu sama anak muridnya, semakin jadi. Marah iya, ngamuk iya. Lewat majelis-majelis itu kita tuding dia, kita bully dia. Supaya direndahkan sama nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari semuanya. Menimbulkan efek negatif. Di saat kita tidak menitipkan tarbiyah rahimani wa rahimakumullah. Makanya benar apa yang dia ungkapkan bahwa li'annal ilma biduni tarbiyatin qad yakunu daruruhu akthar min naf'ihi. Bahayanya itu akan lebih besar dari manfaatnya. Kita di rumah misalkan, ya mungkin anak kita tidak berani dia ngomong, tidak berani berbicara di hadapan orang tuanya. Tetapi dengan afa'il, dengan reaksi, terkadang kan orang tua tidak sadar kalau ini adalah sebuah reaksi yang muncul karena dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Kita orang tua yang menganggap diri sudah berbuat banyak, ya tentu kan ngamuk. Wah, kamu ini. Wah, semakin muncul reaksinya. Tarbiyah. Teladan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita semuanya berada dalam kekurangan. Tapi kan tentu ada peluang untuk kita melakukan perbaikan, menutupi kekurangan itu. Kita terus melakukan evaluasi. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kita kedua orang tua sudah menganggap diri kita itu adalah sudah memberikan yang terbaik. Tapi ternyata menemukan barakallahu fikum sesuatu yang dia tidak inginkan. Ini kan ujian. Kalau kita marah, khawatir kita enggak lulus. Kita ini sedang beribadah kepada Allah. Memberikan teladan yang terbaik buat anak kita. Itu kan sedang beribadah kepada Allah Jalla Fi'ula. Kalau kita sedang beribadah kepada Allah, melakukan yang terbaik, mesti kan ada ujian dan cobaannya. Barakallahu fikum. Tidak kemudian kita berpendapat harus engkau ikuti. Kalau tidak, hukuman. Kalau tidak, ini. Kalau tidak, itu. Sehingga anak itu tidak mendapatkan bimbingan. Yang dia dapatkan adalah ancaman. Dia sudah belajar akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maaf, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan. Sementara dia tidak jumpai dari kedua orang tuanya. Dia tidak temukan hal itu. Barakallahu fikum. Reaksi yang akan muncul rahimani wa rahimakumullah. Menjadikan anak kita dalam kondisi tertekan, salah. Menjadikan anak kita dalam kondisi terancam selalu. Wah, kalau enggak, tak gini. Kalau enggak, tak gitu. Salah, keliru. Bukan demikian kan cara pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya anak boleh dipukul. Anak kan boleh dipukul, barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, muru auladakum bisalah wahum sab' sini. Perintahkan untuk dia melaksanakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pukul. Tatkala umur 10 tahun dia tidak mau mengerjakan. Tapi tetap konteksnya bukan kemudian mengancam, bukan kemudian meneror, bukan kemudian menanamkan rasa takut, tetapi konteksnya adalah tarbiyah. Mentarbiyah, barakallahu fikum. Marah. Kan ada orang yang marah selalu. Wah, sudah tidak ada lagi. Anak yang salah tidak akan mungkin mendapatkan lulusan lagi. Karena marah yang dibawa oleh emosional bukan terlahir dari sebuah hasil tarbiyah. Kalau sebuah hasil tarbiyah sekarang dia marahi gini, misalkan nanti ya akhi, dia panggil, dia elus-elus, dia nasihati. Terkadang kita menemukan sendiri ketika dipukul dia tidak menangis, paling-paling sakit. Tapi di saat dengan elusan kata-kata dari yang memukulnya, dielus, barakallahu fikum, diutarakan, itu akan lebih menancap pada dirinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya memang berat. Tidak semuanya bisa melakukan hal itu. Hatta al-um yang kita, mungkin orang anak memiliki al-um, tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Wah, marah jengkel, jengkel terus. Kapan hilangnya, wis? Kalau sudah adem ayam, baru hilang. Tapi kan kita kepingin. Marah itu adalah tarbiyah. Marah itu adalah sebuah pendidikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ada pesan yang sangat besar nilainya dari Muhammad al-Syeikh al-Almah, Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, li'anna al-'ilma biduni tarbiyatin qad yakunu dararuhu akthar min naf'ihi. Terkadang muncul dorornya itu lebih banyak dari manfaatnya. Apalagi kalau kita menghapus sebuah pendidikan. Terkadang kan banyak hal yang kita jumpai, anak yang tidak taat, anak barakallahu fikum yang melanggar aturan, anak ini. Terkadang kan sesak bawaannya. Dada kita ini sesak, barakallahu fikum. Sehingga terkadang kita menemukan sudah tidak ada lagi. Kalau itu merupakan barakallahu fikum lingkungan, ya, apa namanya, salafiyin. Anak yang nakal itu terkadang bawaan hidupnya itu rendah. Kenapa? Karena perlakuan masyarakat yang dia berada atau tinggal di tempat itu. Ya memang, masyarakat kita atau kita luzuna wal jamaah kan benci terhadap orang yang melakukan kesalahan di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan. Muncul ketidaksukaan melihat dia dengan wajah yang pokoknya sudah kita tidak senang. Kan itu sering terjadi. Padahal kalau kita melihat nas. Satu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapapun yang melihat kemungkaran sekecil apapun dan siapapun yang melakukannya, pertama kali yang harus kita bentuk pada diri kita keinginan, kemauan untuk melakukan ingkarul mungkar. Ini yang harus ditanamkan. Ini adalah kewajiban kita di dalam hidup, barakallahu fikum. Harus kita tanamkan. Keinginan dan kemauan untuk ingkarul mungkar. Tapi ketika melihat, ya masa sih orang berilmu melakukan kejelekan? Masa sih di lingkungan orang baik dia melakukan kejelekan? Masa sih? Sehingga ketika ada orang yang ya tidak baik perilakunya, dari raut wajah yang melihatnya itu kelihatan tidak suka. Jangankan mau menyapa, assalamualaikum, sama sekali tidak ada keinginan untuk dia melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang dia lihat. Kan jangan sampai terjadi demikian. Yang kedua, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tu'in akhaka ala syaitan. Jangan engkau menolong, jangan engkau membantu saudaramu itu dikuasai oleh setan. Orang yang terjatuh ke dalam sumur, ya tentukan kita harus berupaya untuk melemparkan tali apa saja yang bisa. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, dasar kamu memang patut demikian. Waliyadzubillah, kalau sudah melihat di dalam, dilempar sesuatu, batu, sekalian sudah. Generasi. Rahimani wa rahimah. Habis. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam sudah seseorang yang bolak-balik kena hukuman di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Dihukum rahimani wa rahimakumullah. Sampai karena tidak tahannya, Umar ibn al-Khattab mengatakan, da'ni ya Rasulullah, biarkan saya memenggal batang lehernya. Ini sahabat. Apa titipan kalimat kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? La tu'ini syaitan ala akhika. Jangan engkau bantu, jangan engkau tolong setan menguasai saudaramu. Perhatikan uluran tangan, bantuan yang kita ulurkan kepadanya. Rahimani wa rahimah. Taruhlah misalkan saudara, anak saudara kita ahlus sunnah wal jamaah dalam ancaman setan. Ini adalah ujian. Siapa dari kedua orang tua yang menginginkan anaknya itu jelek? Tidak ada orang tua. Dia sudah berusaha. Bahkan usahanya sampai menangis di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang kan, karena kesalahan anak itu, orang tuanya kena sabet. Wah, orang tuanya sedang berusaha menangis, mengadu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Mencari bantuan. Siapa di antara saudaranya yang ikut membantu dia untuk kemudian menyelesaikan urusan anaknya, membimbing, menegur, ini dan itu. Dia tidak jumpai. Bahkan yang ada adalah disabet karena kesalahan anaknya. Bukankah ini kejelekan yang kita buat di atas kejelekan? Musibah yang kita lakukan di atas musibah saudara kita, barakallahu fikum. Mungkin suatu saat ya akhi, kita ajak ke rumah kita, ya bantu saudara kita, ya mengingatkan dia, bunai, abimu adalah teman saya dalam dakwah ini, abimu begini, begitu. Masa sampean kita berikan apa ya? Semoga dengan bantuan kita terhadapnya, kalau sekiranya dia tertegur, kalau sekiranya dia terkena dengan itu, betapa senangnya saudara kita yang sedang mengadu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sementara kita merasakan kan, kalau mungkin kita punya anak masih kecil-kecil, ini sudah dewasa anaknya. Mesti kan anak kecil ini akan dewasa. Kalau kita melakukannya ikhlasan karena Allah, di saat kita diuji yang sama seperti saudara kita, Allah akan balas apa yang sudah kita perbuat terhadap saudara kita, rahimani wa rahimakum. Itu kan kita harapkan. Tapi di saat kita memberikan bantuan, tidak, malah jatuh menjelekkan, merendahkan, kan kita suatu saat akan diuji dan dicoba. Kalau kita diperlakukan seperti itu, maka tentu kita tidak akan menerima. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya ahibbati fillah. Mendidik, mengajarkan ilmu dengan mentarbiyah itu. Coba kita sebutkan ucapan beliau. Lakin ma'at tarbiyati yakunul ilmu muaddiyan linatijatihil maksudah. Kalau ilmu itu dibarengi dengan tarbiyah, suri tauladan, contoh yang baik, maka akan sampai kepada tujuan yang kita cari semuanya. Akan sampai, barakallahu fikum, kepada tujuan yang kita maksudkan. Kalau ilmu itu dibarengi dengan tarbiyah. Ahibbati fillah, keluarga kita telah terwarnai hidupnya dengan ilmu. Di situ ada al-ab, di situ ada al-um, barakallahu fikum. Dan di situ adalah anak-anak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang pertama kali akan menyentuh kehidupan anak-anak ini dua figur tersebut, al-ab dan al-um. Sebagaimana yang pertama kali akan menanam pada lahan yang khosbah, yang lahan subur ini, Kenapa kita mengatakan lahan subur? Karena Nabi SAW telah mengatakan kullu mauludin apa? Yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Ini kan lahan subur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga yang akan pertama kali bercocok tanam pada lahan yang subur ini adalah kedua orang tuanya. Kedua barakallahu fikum, kedua orang tuanya yang akan menanam pada lahan yang subur, rahimani wa rahimakumullah. Tinggal sekarang kedua orang tua ini mau hasilnya yang bagaimana? Dari apa yang dia tanam? Kalau dia kepingin hasilnya yang bagus, yang baik, ya jangan tanam yang jelek dong. Jangan tanam barakallahu fikum banyak penyakit, rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu ditanam yang baik, ditanam yang bagus, rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan barakallahu fikum dalam hidup berumah tangga, hidup antara ab, dan juga anak-anak, maka ini yang harus kita perhatikan. Yaitu tergantung sekarang apa yang kita tanam di lahan yang subur tersebut. Nabi SAW telah menyebutkan kalau lahan sampian itu adalah fitrah suci. Makanya karena besar pengaruh kedua orang tua, Nabi SAW mengatakan fa'abawai. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasara, menjadikannya Majusi. Orang tuanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Jalla Fi'ula dan tidak ada istilah terlambat padanya, yaitu hidayah dan taufik dari Allah Jalla Wa'ala untuk kemudian kita berpegang dengan sunnah. Di atasnya kita mencoba mengembalikan. Di atasnya kita mencoba untuk merubah. Dulu kita sudah menanam, ya. Setelah mendapatkan hidayah dan taufik, sudah sekian anak kita, ya. Kita belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan hidayah. Kita masukkan ke sini, kita suruh ke sana. Kita lakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus. Rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin kita sadar apa yang kita temukan dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita dalam kondisi ya belum mendapatkan petunjuk. Dan kita merasakan apa yang dilakukan pada diri kita. Kita menemukan kekurangan yang sangat. Kekurangan dari banyak sisi dan banyak hal. Tapi tetap bersamaan dengan itu, dia menginginkan kita ini menjadi orang yang baik. Rahimani wa rahimakumullah. Petunjuk pun datang. Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Ya tentukan kita tidak akan mengulangi. Tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan ini semoga menjadi amal soleh dia di sisi Allah Jalla wa'ala berdua. Kekurangan yang telah dia perbuat pada diri kita, semoga Allah Jalla wa'ala ampuni mereka berdua. Barakallahu fikum. Kalau kita mendapatkan petunjuk di tengah jalan, anak-anak kita sudah banyak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dengan hidayah kepada sunnah Nabi SAW, kita mencoba kembali melakukan pembersihan. Terkadang kan problem di dalam melakukan pembersihan, ada akar tanaman yang berbahaya yang harus kita cabut. Ternyata tidak bisa. Sudah bercokol pada anak kita itu, barakallahu fikum, keinginan kepada hal yang jelek, hal yang tidak mau diikat dengan tuntunan Nabi SAW. Ya ujian. Ujian buat kita, rahiman wa rahimakumullah. Karena hati anak kita bukan di tangan kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya bahwa orang tuanya lah yang akan merubah tanah yang subur itu menjadi tanah yang jelek, menjadi tanah yang buruk, kemudian menghasilkan yang jelek, atau dialah yang akan menjadikan tanah yang subur itu tetap dalam kesuburannya, menghasilkan yang baik, menghasilkan yang bagus. Oleh karena itu, hal yang penting diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ayat ini barakallahu fikum menitipkan sebuah isyarat agar kita sebagai pimpinan keluarga bisa menjadi figur. Figur yang menyelamatkan, figur yang baik, figur yang bagus. Apa? Ku ampusaku. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, lindungi dirimu. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan demikian. Berarti kita sebagai pimpinan keluarga harus memulai dari diri kita sendiri. Harus kita mengawali pada diri kita sendiri. Pembentukan pada diri kita sendiri. Perbaikan pada diri kita sendiri. Makanya kan ketika seseorang lelaki ingin mencari teman hidup, barakallahu fikum, kan diperintahkan fadhfar bidzatiddin, cari orang yang beragama karena menguntungkan. Demikian sebaliknya wanita-wanita, orang tuanya mencarikan calon putrinya, calon buat apa suami putrinya adalah yang soleh. Kalau Anda tidak melihat atau memandang kesolehan itu, yang akan terjadi kerusakan di bumi, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang soleh kemudian menawarkan, menyodorkan diri, lalu dia tidak menerima, maka akan terjadi hal yang jelek dalam di muka bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Jalla wa ala memerintahkan untuk kita memulai dari diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang bentuk pengawalan terhadap diri kita, memulai dari diri kita yang akhirnya akan menjadi figur, apa maksudnya ayat ini? As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan barakallahu fikum, kata beliau, biilzamiha amrullah. Satu, kita sebagai al-ab, kita sebagai al-um, harus konsekuen dong. Konsekuen pada perintah Allah Jalla fi'ula. Sambil Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan, berhati-hatilah engkau, fahdar, wahai al-ab, untuk kemudian bermaksiat di hadapan anak kita. Bagaimana bentuk maksiatnya? Beliau mencontohkan. Dia menyuruh anaknya sholat ke masjid, tapi dia la yusalli. Dia tidak sholat, apalagi sholat ke masjid. Bincang. Jangan sampai orang tua berperilaku demikian di hadapan anaknya, barakallahu fikum. Kalau orang tua tidak, beliau mengambil contoh sholat Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, untuk kita mengkiaskan dalam berbagai macam bentuk kebaikan. Kalau kita memerintahkan sementara kita tidak mengerjakannya, kan pincang sekali persoalannya. Akhi ibni, anda harus lembut perilakunya di hadapan ya orang ini. Sementara Dia memperlihatkan perilaku yang kasar. Ucapannya kasar. Tidak sabaran. Barakallahu fikum. Mengingatkan orang. Apalagi maaf-maaf. Anak ini melihat perilaku, perlakuan kasar. Suka memukul. Ya, kepada barakallahu fikum istrinya. Salah sedikit. Terus dia akan memberikan nasihat ya bunaya lembut ini. Terus apa? Ini pendidikan barakallahu fikum atau pengajaran? Ya kalau pengajaran semua orang bisa baca kitab. Semua orang bisa menyelesaikan kitab ini di majelis. Ngomong. Tetapi kan yang berat kaitannya dengan tarbiyah di dalam hidup. Makanya oleh karena itu, ini hal yang sangat penting dalam hidup, apalagi kaitannya dengan tarbiyah. Tadi sudah kita sebutkan di depan, bagaimana Allah Jalla wa'ala menyodorkan orang-orang yang terbaik, figur-figur yang terbaik di dalam Al-Quran. Untuk kemudian kita bisa meneladaninya. Karena memang naluri manusia itu punya kecenderungan. Dalam hal, satu hal, dia kepingin melihat siapa yang bisa dia jadikan sebagai teladan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menyodorkan teladan-teladan yang terbaik di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Ya jelas akan pincang rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata di kehidupan keluarga antara al-ab dan al-um, tidak bisa menitipkan melalui tarbiyah tersebut. Dia ngajari ngomel marah. Kamu belajar di pondok sudah hafal ini. Tapi tidak diamalkan. Oh dia. Barakallahu fikum. Tidak ditemukan oleh anaknya. Kalau makan. Wes pokoknya ngambil. Sementara dia selalu mengingatkan anaknya baca bismillah. Tapi dia tidak mengucapkannya. Iya. Dikir sore, ya salat duha ini itu, tapi dia tidak mengerjakannya. Kan pincang sekali rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, teladan dalam konteks tarbiyah itu adalah sesuatu yang sangat penting barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam alam mengajarkan para sahabatnya. Tetapi beliau Rabbah juga mentarbiyah barakallahu fikum. Beliau yang terdepan dalam hal ini ya barang-barang. Dalam hal itu barang-barang. Dia berbuat tidak ada yang membedakan dalam hidup bermasyarakat antara dirinya dengan para sahabat Nabi. Ya, rahimani wa rahim. Kan sepertinya semestinya itu yang kita harus wujudkan. Sekali lagi bahwa wiqayatun nafas. Menjaga diri dalam pesan Allah dalam hidup berkeluarga, menjaga dan melindungi keluarga adalah konsekuen kedua orang tua itu dalam perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wal qiyam bi amrihim tithalan wa nahyi ijtinaban. Hendaklah diri kita ini terbentuk dalam konsekuen melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Konsekuen dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Barakallahu fikum. Terkadang kan ada istri terutama keluarga kita marah ketika bangunkan anaknya ini itu. Bangunkan barakallahu fikum untuk melaksanakan sholat, panggilan azan. Sampai diomeli habis. Tapi al-um tak berani mengucapkan ini kepada al-ab. Al-ab yang mungkin sibuk di depan HP-nya, wa'adhan, tak merasa terpanggil, chattingan sana-sini. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak kemudian memberikan contoh kepada anaknya. Tidak bergegas barakallahu fikum. Ya memang, sang istri ngambek, kenapa kok masku tidak bisa memberikan teladan terhadap anaknya. Tapi dia berat untuk mengungkapkan. Apalagi Kalau suaminya ini orang temperamen, tidak mau disentuh sedikit, always keluar kata-kata. Barakallahu fikum, marah ini, marah itu. Takut sang istri, kan jadi beban dalam hidup. Di satu sisi dia dituntut semangat untuk menyuruh anaknya berangkat ke masjid. Sementara dia, barakallahu fikum, ini teladan yang tidak baik. Maka beliau menyebutkan, wal qiyam bi amri imtithalan wa nahyihi ijtinaban. Keberikutnya masih dalam konteks menjadikan diri kita sebagai figur, wat taubatu amma yushitullah wa yujibul azab. Kita harus segera bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, memberikan contoh kepada anak-anak kita kepada sesuatu yang menyebabkan Allah marah dan murka, menyebabkan Allahu Jalla wa Ala marah terhadap diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Karena hidup berkeluarga, apabila di sana ada dosa yang kemudian tidak ditutup segera, terlihat pada perilaku. Kalau di zaman dulu kan kendaraan kuda, terlihat pada perilaku kudanya, terlihat pada perilaku istrinya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi terkadang kan kita sebagai orang tua tidak sadar. Kalau ini dampak dari sesuatu yang kita belum bertaubat darinya. Sampai ulama kita menyebutkan, 40 tahun dia ingat kesalahan yang dilakukan. Ternyata berpengaruh, barakallahu fikum, yang dia belum bertaubat darinya, rahimani wa rahimakumullah. Makanya, saya ingatkan pada diri dan kepada semua al-afah, kita ini hidup sudah menjadi anak. Banyak dulu hal-hal yang sekarang kita tahu kalau ini enggak baik, kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Banyak hal-hal yang sekarang setelah kita berilmu, tidak mau anak kita berbuat demikian pada diri kita. Tapi kita dulu sudah berbuat di hadapan kedua orang tua. Makanya sebelum mereka meninggalkan kita, kesempatan untuk minta maaf, kesempatan untuk mengutarakan dulu apa yang dulu pernah kita perbuat terhadap mereka, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala barokah, keberkahannya untuk masa dan hari-hari yang akan datang. Jikalau orang tua sudah memaafkan, sudah barakallahu fikum menghalalkan segala-galanya, ya kan orang tua tidak mungkin akan mengucap demikian. Ya paling-paling ya nangis ku anakku. Tapi dia tahu bahwa ini kesolehan anaknya. Dia mengakui, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin lepas. Kita tahu kalau itu salah, tapi kan belum kita utarakan. Minta maaf kita kepada kedua orang tua kita. Kesempatan. Kalau beliau berdua sudah meninggal, ayo kita manfaatkan kesempatan memintakan ampun diri kita dan memintakan ampun kepada kedua orang tua kita yang dulu pernah kita sakiti, yang dulu pernah kita perlakukan tidak baik, tidak bagus. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita jangan mengulangi hal itu. Kita harus bisa memberikan teladan yang terbaik terhadap anak-anak kita, barakallahu fiik. Termasuk di antara teladan yang terbaik adalah gampang bertaubat kepada Allah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Mengakui dosa dan mengakui kesalahan kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, dari majlis yang terhormat dan majlis yang mulia ini, saya tidak henti-hentinya mengajak. Mengajak diri dan mengajak ikhwani bersama-sama. Untuk kita menjalankan apa yang sudah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala yang terbaik, yaitu berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, belajar kitabullah dan belajar tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini. Anak kita, kalau kita sudah berusaha untuk kemudian menjadikan diri kita teladan, kekurangan insya Allah akan diketahui oleh anak kita. Dan dia akan memahami posisi dirinya ketika al-walid, bapak al-um melakukan kesalahan. Dia akan bisa menimbang. Oh, itu keteledoran yang ada pada abi saya, yang ada pada um. Tapi ketika dari awal, dari banyak hal, dia tidak bisa memberikan contoh. Dia tidak bisa memberikan teladan. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau teladan itu bersangkutan dengan umiknya. Umiknya dipukul, umiknya dicela, umiknya dihinakan. Kan ada. Sedikit-dikit pukul. Ya, tidak tanggung-tanggung. Mukulnya di hadapan anaknya, barakallahu fikum. Sedikit masalah, gatal kakinya, tangannya, mukul. Al-um sabar, rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, teladan yang baik itulah yang kita akan titipkan dan ingin titipkan melalui hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, mengajari hidup dengan teladan yang baik ini adalah pengajaran yang kelas tinggi. Pengajaran yang kelas tinggi barakallahu fikum. Karena Allah jalla wa ala yang memerintahkan kita dan Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memberikan teladan kepada kita semuanya. Tentu bagi kita orang yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah, tentu merasa cukup dengan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita saling ingat mengingatkan, saling isi mengisi, saling memberikan manfaat rahimani wa rahimakumullah. Harapan kita kepada Allah jalla wa ala, apa yang kita telah ketahui dari ilmu akan bisa membuahkan buat diri kita sebagai tabungan di sisi Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.